dan Nabi alaihi salatu wasallam melihat untuk kali yang kedua. Ini juga dengan ru'yah mada qalbiyah. Dengan fuad, melihat Allah dengan apa? Dengan hati beliau. Naam. Kemudian riwayat yang lain yang menguatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah dengan mata beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Riwayat Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan oleh Aisyah, Aisyah mengatakan, salasun man haddatsaka bihinna faqad a'zama 'ala Allahil fariyah. Wa dzakarat minha man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil fariyah. Aisyah berkata kepada muridnya, yaitu Masruq, berkata kepada Masruq, ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini dikabarkan kepadamu, ada orang yang mengabarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwasanya orang ini telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Disebutkan tiga perkara itu, ya, di antaranya kalau ada orang yang mengabarkan kepadamu inna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, telah melihat Allah, yakni dengan apa? Matanya. Faqad a'zama 'ala Allahil fariyah, sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Demikian ucapan Aisyah kepada Masruq, kepada murid beliau Masruq. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ya ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, ya, riwayat ini, ya, pada kesempatan ba'da salatul maghrib insyaallah taala. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita baca kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau. Hadis yang diriwayatkan melalui jalannya Masruq dari Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, salasun, ada tiga perkara, man haddatsaka bihin, ada tiga perkara, kalau ada orang mengatakan tiga perkara ini kepadamu, mengabarkan kepadamu tiga perkara ini, ketahuilah, faqad a'zama 'alallahil fariyah, sungguh dia telah melakukan kedustaan besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Yakni kalau ada yang mengatakan dengan tiga perkara ini, dia berarti apa? Dusta. Ya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Tiga perkara itu, ya, disebutkan oleh Aisyah. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, man qala, siapa yang mengatakan kepadamu, inna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, telah melihat Rabbnya, telah melihat Allah dengan mata beliau. ketika Isra. Faqad a'zama 'ala Allahil fariyah, sungguh dia telah ya berdusta atas nama Allah. Ya. Kalau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah dengan apa? Dengan matanya, mata beliau. Wabillahi taufiq. Ini yang mengabarkan siapa? Aisyah. Orang yang sangat dekat dengan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya dekat. Ya. Sangat dekat karena istri beliau. Bukan hanya itu. Aisyah adalah orang yang sangat-sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga orang yang sangat hirs, bersemangat untuk menyampaikan ilmu. Maka ya, termasuk masalah ini, masalah yang besar, tidak mungkin luput untuk diketahui Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak mungkin juga luput Nabi mengajarkannya kepada apa? Aisyah. Masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Dan Nabi menceritakan perjalanan beliau Isra, perjalanan yang demikian menakjubkan, dikisahkan termasuk pada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya orang semisal Aisyah radhiyallahu taala anha akan bertanya dengan semangat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan di antara yang beliau dapatkan, ilmu yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak melihat Allah dengan kedua mata beliau ketika apa? Isra. Bahkan mengatakan Aisyah, kalau ada yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah dengan kedua matanya ketika Isra Mi'raj, faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah, dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini masalah yang pertama. Baik. Masruq mendengar ucapan Aisyah ini. Sebagai seorang tabi'in, ya, kalau ada hal yang iskal, mesti bertanya. Masruq memperhatikan ucapan Aisyah, gurunya. Maka kemudian berkata Masruq, faqala Masruq, maka Masruq mengatakan, amhilini ya ummul mukminin, tunggu sebentar wahai ummul mukminin, beri kesempatan saya untuk bertanya. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Alaisallah yaqul, bukankah Allah mengatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidak mendustakan atau tidak berdusta hati atas apa yang dilihatnya. Nah, juga dalam ayat yang lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia, beliau telah melihatnya pada kali yang kedua. Dua ayat ini ya, menunjukkan bahwasanya Nabi melihat. Dan difahami oleh Masruq, atau beliau ingin menanyakan, apa yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini? Apakah melihat Allah azza wajalla dalam dua ayat ini? Ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma ra'a, apa yang beliau lihat? Ya. Ada kalimat ra'a, melihat, apa yang dilihat di sini? Walaqad ra'ahu, dan sungguh beliau telah melihatnya, nazlatan ukhra, pada kali yang kedua. Iya. Kemudian berkata Aisyah, qalat, Aisyah mengatakan lahu, mengatakan kepada Masruq, ana awwalu hadhil ummah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadzal hadis, an hadzal ayat, hadzal ayat. Ya. Wahai Masruq, ketahuilah aku adalah orang yang pertama kali dari umat ini yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ayat ini. Subhanallah, memang beliau orang yang sangat bersemangat. Ya. Tentu sebatas yang beliau ketahui. Aisyah ya mengatakan, saya yang pertama kali bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebatas yang beliau ketahui. Nah, karena bisa jadi ada yang bertanya lagi sebelum Aisyah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena ketika kejadian itu, yang pertama kali membenarkan berita adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Taib. Dan ketika itu Aisyah masih sangat apa? Kecil. Masih berumur sekitar 3 tahun. Ya. Ketika kejadian Isra Mi'raj. Seandainya Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun yang keberapa? 10. Ya, tahun yang ke-10 Hijriah. Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Aisyah ketika berumur berapa? 6 tahun. Nah, yakni sebatas yang diketahui oleh Aisyah, saya adalah yang pertama kali bertanya tentang ayat ini. Yakni apa yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam ayat ini disebutkan. Qalat, Aisyah mengatakan, Nabi menjawab, dzalika Jibril, yang dilihat oleh Nabi itu adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril melihat, afwan, Jibril dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi juga pernah mengabarkan, beliau ra'ahu fi hayatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain. Yani Nabi mengabarkan pernah melihat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau dalam bentuk tidak asli sering Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Setiap malam di bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Setiap malam itu. Setiap Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Baik. Hadis Jibril ketika Nabi bersama dengan para sahabat, datang seorang yang para sahabat tidak ada yang tahu, bahkan Nabi pun pertama kalinya tidak tahu. Yang datang adalah siapa? Jibril alaihi salatu wasallam. Kalau dalam bentuk ya, manusia sering Nabi bertemu dengan Jibril. Tetapi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali Nabi melihat. Ya. Ya. Lahu sittu mi'ah janah. Jibril memiliki 600 sayap kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang sayap itu ketika dibentangkan menutupi cakrawala, ufuk tertutupi dan keluar dari sayap Jibril alaihi salatu wasallam tahawil ya, seperti butir-butir mutiara yang demikian indah warna-warni. Yang Nabi tidak bisa menceritakan keindahannya. Itu Jibril ya, dalam bentuk aslinya. Dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ketika Masruq berkata kepada Aisyah, tunggu dulu wahai Aisyah. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihatnya. Pada kali yang kedua. Siapa yang dilihat itu? Ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata yang dimaksud adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ra'ahu munhadiran minas sama. Nabi melihat Jibril turun dari langit. Sadan ma bainas sama'i wal ard, menutupi antara langit dan bumi. Betul-betul ditutupi karena besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Naam, yakni ma ra'ahu 'ala hayatihi allati khalaqahu Allah 'alayha illa marratain. Dan Nabi tidak melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali saja. Fa yarahu qad sadda ma bainas sama'i wal ard. Beliau melihat malaikat Jibril telah menutupi apa yang ada di langit dan di bumi. Ma bainas sama'i wal ard. Tertutup. Li'idhami khalqihi. Karena besarnya jasad Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini juga menunjukkan keagungan Allah. Jibril yang demikian besar ya, berubah menjadi makhluk yang apa? Yang kecil seperti manusia, yakni bisa ya tasyakkal dalam bentuk apa? Manusia. Hadza min izamillah wa min qudratihi. Dan ini termasuk keagungan Allah dan juga kudrahnya. Subhanahu wa ta'ala. Fal ayah ta'ni, maka ini maksud dengan ayat di atas adalah ru'yatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam melihat siapa? Jibril alaihi salatu wasalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara yang pertama yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa mengabarkan kepadamu ya dengan salah satu dari tiga perkara ini, sungguh dia telah berdusta dengan nama apa? Allah azza wajalla. Siapa yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah, yakni dengan kedua matanya, faqad a'zama Allah alallahi fariyah, sungguh dia telah berdusta dengan nama Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, ya, yang disebutkan dalam riwayat, ya, barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, ada yang disembunyikan dari Al-Qur'anul Karim, faqad a'zama alallahi fariyah, sungguh dia telah berdusta dengan nama siapa? Allah Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada satu syariat pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Sehingga kalau ada syariat baru, ya, yang jelas tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, ya, kata Imam Malik rahimahullah, ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya kebid'ahan itu, sesuatu yang baru itu, ya, adalah sebuah kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, dia telah menuduh bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah mengkhianati apa? Risalah. Karena dia telah mengatakan ada kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kebaikan yang belum disampaikan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Misalnya ada orang yang, ya, mengatakan bahwasanya, ya, zikir dengan mengucapkan hu hu hu hu adalah sebuah apa? Kebaikan. Ya. Baik. Sambil menari-nari, ya. Sambil seperti orang apa namanya? Ya. Orang mabuk sudah, ya. Dengan gerakan tarian macam-macam. Yang itu diyakini oleh orang-orang yang melakukannya adalah taqarrub ilallah, kebaikan yang mendekatkan diri kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan meyakini itu sebuah kebaikan. Ya. Maka kita katakan kepada dia, apakah ini kebaikan? Iya, kebaikan. Kalau memang kebaikan, jawaban dia demikian. Kalau memang kebaikan, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidak menyampaikan kepada umat ini? Ya. Oh, itu baik. Rasul tahu baik. Hanya saja memang tidak disampaikan kepada umat. Berarti kamu menuduh ada kebaikan yang tidak disampaikan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Dibiarkan umatnya tidak tahu kebaikan itu. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati apa? Risalah. Ada kebaikan yang tidak beliau sampaikan. Ini kaidah penting ma'asyiral muslimin. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Barang siapa yang mengabarkan kepadamu, ya, ada syariat, ada ayat yang tidak disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ada yang disembunyikan oleh beliau, katamar risalah, menyembunyikan risalah, faqad a'zama 'alallahil dzariyah, sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan atas nama Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahu perkara yang gaib. Ya. Bisa menceritakan apa yang terjadi besok seperti ini, yakni betul-betul beliau yang tahu tanpa ada wahyu. Ya. Faqad a'zama 'alallahi al-fariyah, sungguh dia telah berdusta dengan nama Allah azza wa jalla. Karena nabi tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu perkara yang gaib. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Ya. Wabillahi taufiq. Ketika wanita penyapu masjid meninggal dunia di waktu malam hari, ya, kemudian dimakamkan oleh para sahabat, ya, kemudian di pagi harinya Nabi mencari, mana ini wanita ini? Di mana? Tidak kelihatan. Kalau beliau tahu perkara yang gaib, tidak perlu bertanya, ya atau tidak? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sudah meninggal. Ya. Semalam kita makamkan. Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku tentang kematiannya dan tentang pemakamannya? Ya. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, tidak mungkin Nabi apa? Bertanya. Ya. Ya Rasulullah, kami tidak ingin, ya, menyusahkan engkau. Kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan di mana kuburannya. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, tidak lagi bertanya dengan pertanyaan ketiga ini, di mana kuburnya? Kemudian ditunjukkan oleh sahabat, diantarkan Nabi di kuburan wanita ini. Kemudian Nabi pun sholat, ya, menyolati wanita ini. Sholat jenazah. Dan ini bukan sesuatu yang ada, ini diperbolehkan. Sholat jenazah di apa namanya? Di depan makam. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini bukan sholat gaib, tapi sholat apa? Jenazah. Jenazahnya ada di depan. Ya. Tentunya, ya, ya, tidak kemudian setelah waktu yang lama. Wallahu taala a'lam bissawab. Asyahid maksudnya di sini, ya, bahwasanya barang siapa yang mengabarkan kepadamu Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui perkara yang gaib, faqad a'zama 'alallahi al-fariyah, sungguh dia telah berdusta dengan nama Allah azza wa jalla. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas. Ya. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam beliau melihat Allah azza wa jalla di dunia? Jawabannya tidak. Tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Nabi tidak melihat Allah azza wa jalla dengan kedua mata beliau di dunia. Ingat, ini masalah yang sedang kita bahas. Adapun di akhirat, kaum mukminin semuanya melihat siapa? Allahu jalla wa ala. Ini aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Pokok di antara pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Baik, di antara dalil yang menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah di dunia, ya, adalah hadis ini, hadis Abu Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, naam, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Syekh Rabi. Wasu'ilar rasulu alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya. Kama fi hadithi Abi Dzar, ya, dalam hadis Abu Dzar, apakah beliau melihat Allah azza wa jal? Apa jawaban Nabi? Nurun, yang saya melihat adalah cahaya. Anna arah, bagaimana mungkin saya melihat Allah azza wa jal? Jadi ada hijab yang menghalangi beliau untuk melihat Allah jalla wa ala. Nurun, cahaya. Anna arah, bagaimana mungkin saya melihat? Yakni maksudnya ba'id. Istab'ada an-nazar, yakni Nabi alaihi salam mengatakan tidak, saya tidak melihat Allah azza wa jalla. Wa billahi taufiq. Ini juga riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan riwayat tadi yang dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Riwayat dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas tadi yang telah kita dengar bersama, di mana Ibnu Abbas mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melihat Rabb-nya. Itu riwayat Ibnu Abbas. Ada berapa jalan tadi sampai kepada Ibnu Abbas? Tiga jalan. Ya, salah satu turuq. Tiga jalan. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, baik, ucapan Ibnu Abbas ini, ya, dijadikan sebagai pegangan bagi sebagian yang mengatakan Nabi melihat Allah azza wa jalla dengan apa? Kedua matanya. Padahal Ibnu Abbas tidak mengatakan melihat Allah dengan kedua matanya, hanya mengatakan melihat Allah. Namanya melihat ada dua kemungkinan. Dengan matanya, kedua mata beliau yang mulia, atau dengan hati beliau. Ya. Baik, jawabannya sudah kita sebutkan tadi. Riwayat dari Ibnu Abbas ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang mengatakan tadi Nabi melihat Allah, demikian titik. Ada riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas juga, sama dari Ibnu Abbas, memberikan keterangan melihat Allah dengan apa? Hatinya. Ra'a rabbahu bifuadihi, melihat Rabb-nya dengan fuadihi, ay qalbihi. Ini riwayat dari Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas sendiri ada dua macam ini. Ada dua macam. Baik. Nah, kemudian ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari ucapan siapa? Ibnu Abbas tadi. Imam Ahmad mengatakan kewajiban kita adalah mengimani berita sesuai dengan zahirnya. Kalau lahiriahnya mengatakan melihat Allah, ya ini berarti melihat apa? Allah. Zahirnya demikian. Yang tidak terbayang, yang terbayang pertama kali adalah melihat dengan kedua apa? Mata. Imam Ahmad mengatakan demikian. Kita mengimani zahir hadis. Zahir hadis. Nah, difahami dari ucapan Imam Ahmad. Sekali lagi, difahami dari ucapan Imam Ahmad. Namanya difahami beda. Saya mengatakan sesuatu, bisa jadi maksud saya lain, difahami oleh yang lain yang mendengar dengan pemahaman yang lain. Kan demikian. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Mungkin. Yakni difahami dari ucapan Imam Ahmad, kita mengimani riwayat sesuai dengan lahiriahnya. Oh, berarti Imam Ahmad, ya, mengambil pendapat lahiriah hadis Ibnu Abbas tadi, yakni Allah dilihat oleh Nabi dengan kedua apa? Matanya. Namun ketika dilihat ucapan Imam Ahmad sendiri, ada dua versi juga, ada dua riwayat. Imam Ahmad juga memberikan keterangan Yang dimaksud dengan melihat Allah, yakni melihat dengan apa? Dengan hatinya. Iya. Maka ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama, adapun riwayat-riwayat tadi yang dinukilkan kepada Ibnu Abbas, maka jawaban yang pertama, riwayat Ibnu Abbas ini dalam bentuk mutlak tidak diberi keterangan. Sementara ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga, Ibnu Abbas sendiri memberikan keterangan yang dimaksud dengan melihat Allah, yakni melihat Allah dengan apa? Fuadihi ay biqalbihi, dengan hatinya. Yang difahami dari ucapan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad sendiri menjelaskan dalam kalimat yang lain dari ucapan beliau, yakni melihat Allah bi fuadihi, dengan hatinya. Sudah berarti. Ditambah riwayat dari Ibnu Abbas yang tadi dinukilkan oleh Imam Ahmad, ya, ada kelemahan dalam sanadnya. Coba perhatikan bagaimana ahlul hadis, para ulama. Ya, seperti kita sebutkan di awal pembahasan. Ya. Tidak menerima berita begitu saja. Oh, berita. Ya. Diimani, diyakini, hati-hati mengimani berita itu. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Ya. Kalau kita cerita seperti ini, keyakinan-keyakinan yang menyebar di tengah masyarakat sangat-sangat banyak. Ya. Yang manusia meyakini, subhanallah. Ya. Tanpa melihat kebenaran apa? Berita. Tanpa melihat sumber-sumber yang jelas. Keyakinan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Beliau seorang alim, seorang faqih, ahlul ilm. Dari kalangan Hanabilah, ya, yang hidup di abad sekitar 6 atau 7 Hijriah. Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula tabi'u at-tabi'in. Yakni, ya, tapi bukan termasuk al-qurun al-mufaddalah. Tetapi beliau adalah salah seorang alim. Tapi para pengikutnya membuat, ya, orang-orang yang tidak suka karena melihat masyarakat mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dibuatlah berita-berita, kisah-kisah, khurafat. Ya. Nah, karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah yang demikian banyak. Yang sebagiannya adalah syirkiyat. Ya. Asyirku billahi azza wa jal. Nah. Waliyadu billah. Dan berbicara tentang kisahnya sangat-sangat banyak. Ya. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, para ulama walhamdulillah selalu memakai kaidah ini. Meneliti berita, melihat sandaran berita, sehingga dengan itu akan diselamatkan dari kedustaan-kedustaan. Ya. Naam, wabillahi taufiq. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Rabi, ya, tentang riwayat atau sanad Ibnu Abbas. Wal isnadani alladani saqahuma ila Ibni Abbas kilahuma fihi dha'fun. Dua sanad yang diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, kedua riwayat itu dhaif, fihi dha'f, ada kelemahan. Lihat jalan yang pertama, rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas. Jalan yang pertama dari Qatadah, Qatadah meriwayatkan dari Ikrimah, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Jadi yang meriwayatkan dari Ikrimah dua orang, Qatadah dan Al-Hakam bin Aban. Keduanya meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Nah, ini dihitung satu jalan kalau dilihat madarnya, intinya adalah kepada Ikrimah. Ikrimah dari siapa? Ibnu Abbas. Nah, warawahu Ali ibnu Zaid, juga diriwayatkan melalui jalan Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Ya. Baik, ini jalan yang kedua. Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Berarti yang dimaksud dua ini adalah Ikrimah dan Yusuf bin Mihran, keduanya meriwayatkan dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun Al-Hakam bin Aban, Al-Hakam bin Aban, hadza saduqun lahu awham. Dia adalah seorang yang saduq, lahu awham, banyak waham, banyak kesalahan-kesalahan. Ini Al-Hakam bin Aban. Fil isnadil awal. Adapun dalam sanad yang kedua, Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif, seorang yang apa? Lemah. Ya. Ada Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif. Demikian juga di situ ada Yusuf bin Mihran, majhul, tidak dikenal orangnya. Nah, lam yarwi anhu illa Ali ibn Zaid bin Jud'an. Tidak ada yang meriwayatkan dari Yusuf kecuali Ali bin Zaid bin Jud'an. Satu orang saja yang meriwayatkan. Ya, berarti ini majhulul ain, ya. Majhul. Fahuma mauqufan, dua riwayat ini riwayat mauquf, yakni ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Di samping itu dua jalannya semuanya ada apa? Kelemahan, fihi dha'f. Ada kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan yang seperti ini tidak bisa dibangun di atasnya ada i'tiqad. Riwayat yang dha'if, ya, tidak bisa di ya jadikan sebagai sandaran untuk apa? Kita memiliki keyakinan i'tiqad. Nah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama. Yakni riwayat Ibnu Abbas ini riwayat yang lemah. Sisi yang kedua, di samping lemah ada riwayat dari Ibnu Abbas, ya, di mana Ibnu Abbas memberikan keterangan. Tidak hanya sekedar mengatakan melihat Allah saja, namun dikatakan melihat Allah bi fuadihi. Melihat Allah dengan apa? Hatinya. Oh, berarti yang dimaksud adalah dengan apa? Qalbihi, dengan hatinya. Adapun dengan kedua matanya, tidak. Tidak sahih dari Ibnu Abbas. Ya. Di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Qaulun mauquf, ini ucapan mauquf, ucapan Ibnu Abbas. Ya, seandainya pun sahih ucapan Ibnu Abbas, bertentangan, bertabrakan dengan ucapan mauquf, bertentangan dengan ucapan marfu, ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya pun sahih, ya, kontradiksi berhadapan dengan ucapan yang marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi mengatakan nurun anna arahu. Ketika ditanya apakah engkau melihat Allah? Nurun, yang saya melihat cahaya, hijab. Anna arah, bagaimana mungkin saya melihat Allah azza wajalla? Itu ucapan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam riwayat yang sahih. Wabillahi taufiq. Ini juga seandainya yang dimaksud ucapan Ibnu Abbas adalah melihat Allah dengan apa? Mata. Sementara masih ada kemungkinan yang dimaksud dengan melihat adalah melihat dengan apa? Hati. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Ya. Naqulu hadza tanazzulan. Kita katakan ini kalau seandainya sahih ucapan ya Ibnu Abbas. Padahal sudah kita ketahui riwayatnya apa? Dhaif. Wa illa fas-sahih, yang benar, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, anna itlaqa hadza in sabata yuqayyad bil hadithi sabit fi sahih Muslim min tariqain an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadihi. Dari Ibnu Abbas sendiri dalam sahih Muslim, dalam sahih apa? Muslim. Ucapan Ibnu Abbas sendiri dalam sahih Muslim yang disebutkan bahwasanya Nabi melihat Allah bi fuadihi, dengan hatinya. Ya. Faqayyada Ibnu Abbas nafsuhu, Ibnu Abbas sendiri yang memberikan keterangan bahwasanya yang dimaksud dengan melihat Allah azza wajal adalah ru'yah al-qalbiyah. Melihat Allah dengan apa? Hati. Nah. Demikian juga ya. Tayyib, riwayat dari Imam Ahmad atau ucapan Imam Ahmad. Sehingga kesimpulannya dalam masalah ini ada khilaf atau tidak ada khilaf fil haqiqah? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak melihat Allah azza wajal bi ainaihi, dengan kedua mata beliau ketika Isra. Ya. Adapun in sahha, seandainya ada riwayat yang sahih yang mengatakan ya Nabi melihat Allah azza wajal, yaitu riwayat, kalaupun ada yang sahih, dan kita ketahui tadi riwayatnya apa? Dhaif. Ya, kalaupun ada riwayat yang sahih itu ya diberi keterangan dengan riwayat yang sahih. Ya. Yakni Allah jalla wa ala dilihat oleh Nabi dengan hati beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Berkata Imam Rabi' ibn Hadi al-Marsali, ya. Idzan ma fi khilaf bainas sahabah. Kesimpulannya, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat, subhanallah. Tidak ada khilaf. Fa ahlul ahwa, namun sayang, para pengikut hawa nafsu, ahlul bidah, yurawijuna al-khilafat fil usuli wal aqaid. Sengaja mereka, ya, menampakkan, menjajakan, menyebarkan berita, ya. Berita ini loh, sahabat khilaf dalam masalah akidah. Ini loh, sahabat khilaf dalam masalah usul. Ini loh, nah, sengaja mereka apa namanya? Ya, angkat-angkat khilaf-khilaf itu yang sesungguhnya tidak ada khilaf di kalangan apa? Mereka. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ya. Termasuk contoh yang diangkat adalah, ya, khilaf bahwasanya para sahabat khilaf mana yang lebih utama? Utsman bin Affan atau siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, diangkat. Padahal tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Sebelumnya ada khilaf, ya, ketika itu, namun kemudian terjadi ijma, kesepakatan. Kalau sebelumnya ada khilaf, kemudian para sahabat bersepakat, berarti ada khilaf atau tidak? Ya, tidak ada khilaf, selesai sudah. Nah, selesai sudah. Tapi diangkat. Ini diantara yang memanfaatkan adalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Mereka tidak berani terang-terangan untuk mengatakan Abu Bakar kafir. Tidak berani mereka. Di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di khutbah Jumat, tidak berani mereka. Tapi masuk dulu di tengah kaum muslimin, ya, bergaul dengan mereka, ikut warnanya kaum muslimin. Kalau hitam ikut hitam, kalau putih kalau ikut putih, kalau abu-abu ikut apa? Abu-abu pokoknya melu. Ya, bisa bergaul. Sedikit demi sedikit menanamkan apa namanya? Racunnya. Di antara racunnya dibahas, siapa yang lebih afdol, Ali atau Utsman bin Affan? Nah, dibahas. Ya. Baik. Kan tampak orang tertarik atau tidak. Sampai kemudian kalau sudah sampai kepada kesimpulan Ali bin Abi Thalib lebih utama, ah, kena. Satu. Ya. Baik. Masuk pada masalah berikutnya, siapa yang lebih berhak dalam masalah khilafah yang menjadi khalifah? Siapa? Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan? Oh, berarti Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi apa? Khalifah. A'udzubillah min dzalik. Ya, padahal sudah sepakat para sahabat, ya, bahwasanya kekhilafahan adalah urutannya seperti dalam urutan keutamaan mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Bertahap, bertingkat terus sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab telah merebut haknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Seharusnya menjadi khalifah sesudah Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Dibuat lagi cerita palsu bahwasanya Nabi sebelum wafatnya membuat wasiat. Ada wasiat, ada tulisan dari Nabi alaihi salatu wasalam, kalau saya wafat yang menjadi khalifah adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ah, mereka buat berita-berita palsu ini. Termakan kaum muslimin. Sampai kemudian kepada sebuah kesimpulan, berarti Abu Bakar mengkhianati wasiat Nabi. Orang yang mengkhianati wasiat Nabi berarti apa? Kafir. A'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan diremehkan berita-berita itu. Ya. Hati-hati. Jangan remehkan masalah akidah. Jangan remehkan masalah-masalah ini, masalah besar. Masalah besar. Ya. Nah, kalau orang tidak punya manhaj di dalam menerima berita, pokoknya semua berita dibaca, semua berita masuk, semua berita ditelaah tanpa kaedah-kaedah yang diingatkan, dibimbing oleh para ulama, akan sesat orang itu. Dan ini salah satu contoh, ikhwatil kiram, masalah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menyampaikan sebuah permasalahan, disebutkan, disodorkan apa namanya? Riwayatnya. Ini loh riwayatnya. Agar orang bisa melihat siapa yang meriwayatkan itu, orang-orangnya siapa? Ya. Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Fulan. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali kepada apa yang diingatkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi. Dan ini pelajaran penting dari pelajaran manhaj, pelajaran akidah, prinsip dalam hidup kita. Kata beliau, Syekh Rabi, fa ahlul ahwa, ya, para pengikut hawa nafsu, mereka itu yurawijun al khilafat. Mereka tampak-tampakkan khilaf di kalangan para sahabat. Sahabat ada khilaf, sahabat ada khilaf. Fil usul wal aqaid, dalam masalah pokok-pokok dan masalah akidah. Dan ini diantara ucapan yang diucapkan oleh Firanda. Ini diantara yang diucapkan oleh dia. Nah umat ini, ya, kemudian dicekoi dengan kaidah tadi, repot nanti. Ya. Wabillahi taufik. Ada khilaf dalam masalah usul di kalangan para sahabat. Ada khilaf di dalam masalah akidah, dalam masalah apa? Di kalangan sahabat. Lah, tidak. Yaqulun, mereka mengatakan, as-sahabah ikhtalafu fil aqaid. Para sahabat terjadi khilaf di kalangan mereka pada masalah akidah. Hada kadibun. Ini dusta, kata Syekh Rabi. Makhtalafu, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Kalaupun ada tadi, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, ada pernah diriwayatkan khilaf, namun kemudian hilang khilaf itu. Selesai berarti tidak ada apa? Khilaf. Kemudian masih diangkat-angkat lagi khilaf itu. Ya. Nah, makanya tidak boleh membahas-bahas ini di kalangan awamun nas. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya subhanallah, yang seperti ini tidak pantas untuk diceritakan di hadapan apa? Khalayak. Ya. Karena ini sudah ada pembahasannya panjang di kalangan para ulama. Kalau membiarkan ini kemudian ada bercokol pada kepala-kepala manusia tanpa ada penjelasan yang benar, mada saya sul, apa yang akan terjadi? Suudzon kepada Aisyah, padahal Aisyah penduduk surga. Suudzon kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, padahal beliau adalah penduduk apa? Surga. Kemudian suudzon kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khal mukminin, pamannya kaum mukminin, karena saudarinya adalah istrinya siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Muawiyah adalah penulis wahyu. Kalau sudah mengatakan Muawiyah kafir misalnya, berarti ada penulis wahyu Al-Quran, Al-Karim yang kafir. Berarti Al-Quran tidak sah. Ya subhanallah, tidak bisa yang seperti ini dibahas di kalangan manusia. Ya. Namun demikian ahlul batil, ahlul ahwa, mereka sengaja mengangkat masalah-masalah ini. Ya. Baik. Maka dikatakan oleh beliau Syekh Rabi, kalau ada yang mengatakan sahabat mereka khilaf dalam masalah akidah, ya, dalam masalah usul, bantah langsung. Hada kadibun, ini dusta. Mahtalafu, mereka tidak berselisih. Aisyah kanat tanfir ru'ya bil basar. Coba kita lihat dalam masalah ini, Aisyah terang-terangan mengatakan Nabi tidak melihat, ya atau tidak? Terang-terangan. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah, dia telah apa? Berdusta. Ya. Terang-terangan Aisyah mengatakan tidak. Ya. Ibnu Abbas ma asbatar ru'yah bil basar. Ibnu Abbas, beliau menetapkan ru'yah bil qalb. Itu yang sahih dari Ibnu Abbas. Berarti ada khilaf tidak? Hainal khilaf. Mana khilaf? Ma fi khilaf, tidak ada khilaf. Aisyah mengatakan Rasul tidak melihat, yakni tidak melihat dengan kedua apa? Matanya. Ibnu Abbas mengatakan Rasul melihat, melihat dengan hatinya. Khilaf tidak? Tidak khilaf. Tidak ada khilaf. Ya. Aisyah mengatakan tidak melihat, Ibnu Abbas mengatakan melihat, tapi beda. Yang ini tidak melihat dengan apa? Kedua matanya, ini melihat dengan apa? Hatinya. Tidak ada khilaf. Ya. Berarti semuanya sama mengatakan Rasul tidak melihat dengan kedua apa? Matanya. Maafi khilaf, tidak ada khilaf. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yakhtimul kalam ala hadhihi al-qaul hadhihi. Kita tutup, ya, dengan ucapan apa namanya, pembahasan ucapan Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad mengatakan wal hadisu indana ala zahiri, dan hadis itu menurut kita adalah kita yakini sesuai lahiriahnya. Ini memang kaidah demikian, ya. Kalau ada riwayat, ada hadis, ada ayat, maka kita imani secara apa? Lahiriahnya demikian. Jangan ditakwil, jangan dibawa kemana-kemana, kemana-mana maknanya, jangan, kecuali dengan dalil. Nah, ucapan Imam Ahmad ini, qad yufhamu minhu annahu yara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainihi bina'an ala hadithi Ibn Abbas. Ada orang yang menyangka, yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya ya, Allah dilihat oleh Nabi dengan kedua apa? Matanya. Ya. Karena masih terkait dengan ucapan Ibnu Abbas. Ya. Waqad araftum anna hadis Ibnu Abbas madza fihi minal kalam wa annahu ma yartaqi ila darajati shihhah. Dan engkau, kalian, kita sudah mendengar bersama hadis Ibnu Abbas, ya, dibicarakan tadi. Ya. Dan tidak bisa naik ke derajat sahih, bahkan tidak naik ke derajat hasan. Tidak sampai pada derajat apa? Hasan. Ya. Baik. Jadi hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Kalaupun sahih, maka ya, ucapan yang sahih ini ya, ditambahi dengan keterangan yang lain yang itu ashah, lebih sahih. Di dalam riwayat Muslim, Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan apa? Hatinya. Naam. Wa takunun natijah, sehingga kesimpulan akhirnya, annahu la khilafa fil qadiyyati bainas sahabah, intinya tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Bisa difahami insyaallah? Nah. Jam berapa Isya? Kurang berapa menit? Bentar lagi. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sebagai penutup, sekali lagi kita ingatkan ya, hendaknya kita memperhatikan masalah i'tiqad, masalah keyakinan-keyakinan. Ya. Karena keyakinan itu memberikan pengaruh besar ya, kepada hati. Ya, kepada qalb. Dan Nabi mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah." Di dalam jasad seseorang itu ada apa? Mudghah. Ada mudghah, segumpal ya, anggota badan. Idza saluhat, seandainya mudghah ini baik, maka akan baik seluruh apa? Jasad. Wa idza fasadat, namun kalau rusak akan rusak seluruh jasad. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu, ketahuilah mudghah itu adalah apa? Qalb, hati. Dan yang bisa membersihkan hati, menjadikannya bersih, salim adalah Allah Jalla wa'ala. Dan sebab-sebabnya harus kita tempuh, yaitu dengan memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang benar. Keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Kalau sampai keyakinan itu salah, maka akibatnya adalah perbuatan-perbuatan yang apa? Yang batil, mesti demikian. Kalau keyakinan salah, yang dibangun di atasnya mesti salah. Mesti. Wabillahi taufiq. Sebagai misal misalnya, ya, misal orang punya keyakinan bahwasanya ya, orang yang mati itu mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, yasma, wa yara, dan melihat, mengetahui. Ya. Padahal keyakinan yang benar yang ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah bahwasanya orang-orang yang mati mereka tidak mendengar dan tidak mengetahui apapun. Adapun riwayat yang mengatakan mereka mendengar itu adalah pada kejadian-kejadian tertentu. Ya. Seperti ketika ya, orang-orang yang bertakziah mengantarkan apa? Jenazah. Mayit mendengar suara apa? Trompa. Itu saja. Adapun kemudian ucapan apa yang terjadi, mereka tidak mendengar. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disepakati ikhwan. Ada sebuah kitab yang berjudul Al-Ayat Al-Bayyinat. Ya. Kitab Al-Ayat Al-Bayyinat yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Al-Amwat, orang-orang yang mati, tidak mendengar. Kalau orang sudah punya keyakinan yang salah, ya, ya, maka akan memperlakukan orang yang mati itu seperti orang yang apa? Hidup, kan demikian. Ya. Datang, Pak, ini besok mau sunatan, ya. Ya, tolong bantu, ya kan. Ya. Ini besok cucu mau nikahan, ya kan. Tolong bantu, ya kan. Ya. Kita punya banyak hutang, ya. Tolong ya. Bantu, ya. Ya. Kan seperti itu. Kenapa sampai demikian? Karena i'tiqad yang salah. I'tiqad yang salah akan dibangun di atasnya mada amal yang batil, amalan-amalan yang batil. Ya. Malam Jumat, ya, ini sudah bukan malam Jumat ya, malam Sabtu sudah. Ya. Datang roh, ya. Ini kan keyakinan roh datang. Nah, kalau roh diyakini datang, kakek nenek datang, akhirnya ucapannya salah. Leki mbahmu teko iki. Teko nang pojok. Sampai kalimat nang pojok barang dari mana ya kan. Nah, kalau anaknya tanya, pojok pundi, Pak? Ketoke nang kono. Kok enggak di sini aja, Pak? Ini lebih empuk di sini ada kursinya. Apa enggak kemudian kacau seperti itu? Ya kalau kemudian i'tiqad itu salah, maka akan dibangun di atasnya apa? Perbuatan-perbuatan yang salah. Thayyib, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, na'taqid bihi. Saya akan meyakininya. Thayyib, itu saja yang kita minta. Ma huwa dalil? Mana dalil? Mana ayat Al-Qur'an? Mana hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Ya. Nah. Thayyib. Wabillahi taufiq. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ba'da al-adzan kita lanjutkan dengan soal jawab biidznillah azza wajal. Nattafi bi hadzal qadri wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.